Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah, yang masih senantiasa merahmati kita, menyayangi kita, mencurahkan nikmat dan karunia yang tiada tara kepada kita, yang dengannya kita menjalankan seluruh aktivitas kita di permukaan bumi ini dengan lancar. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan itu, tidaklah mungkin kita lakukan karena kemampuan diri kita sendiri. Akan tetapi semua itu mutlak karena anugerah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya manusia, tanpa rahmat dan nikmat Allah, tidaklah memiliki kemampuan apapun. Bahkan untuk berjalan saja dia sangat membutuhkan rahmat dan nikmat dari Rabb-nya. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin dipanggil untuk datang ke masjid melaksanakan salat dengan himbauan dari sang muadzin, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, mari kemari, hayya artinya mari ke sini, ta'alau, datanglah untuk melaksanakan sholat, mari kemari, datanglah untuk menuju kemenangan, kemenangan yang hakiki tentunya. Kita pun menjawab, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban kita kepada muadzin adalah pengakuan kita akan kelemahan diri kita yang tidak mampu untuk berjalan kecuali Allah berikan kemampuan itu. Yang tidak kuat untuk melangkahkan kaki ke masjid kecuali Allah berikan kekuatan itu. Padahal mungkin jarak antara rumah kita dengan masjid hanya beberapa meter saja. Atau mungkin ada orang yang rumahnya, dinding rumahnya adalah pagar masjid, tapi tetap saja dia tidak mampu berjalan ke masjid kecuali dengan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sekedar untuk berjalan ke masjid kita katakan la haula, saya tidak mampu, la quwata, saya tidak kuat, illa billah, kecuali kalau Allah berikan kemampuan dan kekuatan itu kepada saya, apa yang bisa kita mampu tanpa Allah? Apa yang bisa kita kerjakan tanpa rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk berjalan saja. Berjalan adalah pekerjaan yang kita anggap pekerjaan ringan, pekerjaan mudah, pekerjaan gampang, apalagi hanya 10 meter, 30 meter. Tapi itu pun kita katakan saya enggak kuat, saya enggak mampu, illa billah. Fahamlah kita, pekerjaan-pekerjaan duniawi kita yang jauh lebih berat daripada sekedar berjalan pasti tidak mampu kita lakukan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini apabila dicermati akan mendatangkan kesadaran akan kelemahan diri, kesadaran akan ketidakmampuan diri tanpa Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dan ini sifat yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang merasa mampu, dan kemampuan itu karena kemampuan dirinya, bukan anugerah Allah, adalah manusia sombong yang tidak dicintai dan tidak disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kesombongannya itu akan membuat tertutupnya pintu hidayah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Sa'asrifu an ayatiyan ladina takabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di permukaan bumi tanpa hak. Qarun ketika ditanya, dari mana kamu dapat harta yang banyak ini, bagaimana caranya, dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan semua ini karena ilmu yang ada pada diriku. Dia nisbatkan anugerah Allah dalam bentuk harta yang melimpah ruah kepadanya kepada ilmu yang dia miliki. Kaum 'Ad yang memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka berkata, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa lagi di antara kita? Siapa lagi dari manusia ini yang lebih kuat daripada kita? Siapa lagi yang lebih kuat daripada kita? Menyombongkan diri dengan kekuatan yang mereka miliki. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuatannya, menghancur kaum 'Ad yang sangat kuat hanya dengan angin. Angin adalah makhluk Allah yang lembut, tapi menghancurkan kekuatan kaum 'Ad. Maka siapapun yang sukses lalu berkata, kesuksesan ini karena kerja keras saya, telah menyandarkan kesuksesan itu kepada dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk daripada kesombongan yang nyata. Kalau itu hanya urusan dunia, yaitu tidak mampu kita melakukan apapun tanpa Allah, apatah lagi hidayah. Kekuatan apapun tidak akan bisa untuk dijagokan atau untuk dihandalkan mendatangkan hidayah selain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang yang merasa dirinya kuat, mempunyai dan memiliki otot-otot yang sangat besar misalnya. Kemampuannya untuk angkat besi dan alat-alat fitness yang beragam. Tapi kenapa dia tidak mampu mengangkat pelupuk matanya ketika adzan subuh berkumandang? Kalaulah dia memiliki kekuatan yang sangat besar, rasanya untuk mengangkat pelupuk mata bukanlah pekerjaan yang berat. Akan tetapi, siapapun yang mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengangkat pelupuk matanya bahkan sebelum adzan berkumandang adalah suatu hal yang ringan baginya. Oleh karena itu, di dalam hidayah secara khusus dan dalam urusan dunia secara umum, kita tidak bisa lepas dan tidak bisa berbuat tanpa anugerah dari Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Pemurah, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, yang berada di atas arsy. Mudah-mudahan bermanfaat agar kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan dalam beribadah, apatah lagi dalam urusan dunia.

awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffat wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat ila thair, kepada burung, fauqahum, di atas mereka, saffat, membentangkan. Tentu yang dibentangkan adalah sayapnya. Wa yaqbidn, dan mengatupnya. Setelah dibentangkan, dia katup kembali. Dibentangkan, kemudian dia mengatupnya kembali. Bukankah begitu burung terbang di udara? Apakah itu karena kemampuan burung itu terbang? Ma yumsikuhunna, tidaklah yang menahan mereka, masaka yumsiku, memegang. Di sini kita artikan menahan. Menahannya di udara, memegangnya di udara supaya tidak jatuh ke bawah. Illa, kecuali Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Innahu, sesungguhnya dia, bi kulli syai'in, atas segala sesuatu, basirun, Maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang ke-19 dari surat Al-Mulk ini ingin menerangkan kepada hamba-hambanya, yaitu kita, bahwasanya dialah yang telah berbuat. Bukan kemampuan makhluk-makhluknya semata. Dengan mengalihkan perhatian kita kepada burung yang terbang di atas kita, sebagaimana kemampuan manusia adalah berjalan, dan berjalan itu adalah pekerjaan yang sangat mudah rasanya dilakukan oleh manusia, maka pekerjaan yang mudah rasanya dilakukan oleh burung adalah terbang. Sebagaimana pekerjaan mudah yang dilakukan oleh hewan yang berada di air adalah berenang. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah meletakkan kemampuan itu agar terjadi kemaslahatan dalam perjalanan kehidupan makhluknya. Yang menghuni daratan diberikan kemampuan untuk berjalan, dan pekerjaan berjalan baginya adalah suatu yang sangat mudah. Yang hidupnya di udara diberikan kemampuan untuk terbang. Yang terbang baginya adalah suatu yang sangat mudah. Yang hidup di air diberikan kemampuan untuk berenang, dan berenang bagi mereka adalah suatu yang sangat mudah. Dan kemudahan itu sesuai dengan alam di mana mereka diciptakan. Maka manusia akan kesulitan untuk terbang, dan burung juga, kalau dia harus kemana-mana berjalan kaki dan memanjat juga harus seperti memanjatnya manusia, akan kesulitan untuk mencari nafkahnya. Dan begitu seterusnya. Segala sesuatu diciptakan sesuai dengan alam di mana dia diciptakan. Di dalam situ terdapat tanda kesempurnaan sang pencipta. Walaupun manusia selalu berusaha untuk bisa menguasai dan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, akan tapi kita berbicara kepada hukum dasar, manusia itu untuk berjalan bukan untuk terbang. Oleh karena itu kalau manusia kerjanya terbang terus gak enak, silahkan tanya orang yang kerjanya terbang terus. Gak mau dia sebenarnya terbang lagi. Kalau bisa berhenti pensiun tapi gaji tetap ngalir, pasti dia pilih di darat. Capek dia di udara itu. Bukan tempatnya masalahnya. Karena sudah bertolak belakang dengan untuk apa dia diciptakan? Dia diciptakan untuk di bumi. Walakum fil ardi mustaqarr. Tempat kalian tinggalkan adalah di bumi, bukan di udara. Demikian juga yang kerjaannya saban hari di laut, pasti sebenarnya dia tidak mau dan sudah lelah, jenuh berada di laut itu. Kembali kepada kemampuan burung yang sangat spesial untuk terbang. Yang terbang bagi burung adalah pekerjaan mudah, sebagaimana berjalan bagi manusia adalah pekerjaan yang sangat mudah. Kalau dilihat daripada kemampuan-kemampuan, bahkan dikatakan oleh para ilmuwan, sebahagian burung itu mampu dalam satu detik mengepakkan sayapnya sebanyak 25 kali dalam satu detik. Tanpa merasa kesakitan, tanpa merasa susah. Bukan seluruh burung ya, ada sebahagian spesies burung yang dia harus bertahan di udara untuk mengambil sesuatu makanan dari pohon tanpa harus menginjakkan dulu kakinya di ranting pohon tersebut. Diteliti oleh para peneliti, dalam satu detik mereka mengepakkan sayapnya dan mengatupnya sebanyak 25 kali. Kalau kita disuruh menggoyangkan tangan kita dalam satu detik 25 kali, gak kuat kita. Gak mampu kita untuk itu. Maka kemampuan-kemampuan ini diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala spesial. Tergantung kebutuhan daripada makhluknya. Dan dalam terbang, saya selalu mengatakan, secanggih apapun desain dan teknologi yang digunakan oleh Airbus ataupun Boeing dan seluruh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan pesawat, tidak akan bisa dibandingkan dengan kemampuan terbang burung yang telah diciptakan oleh Allah yang Maha Pengasih. Hanya saja manusia yang sering keliru melihat. Mereka menganggap desain Boeing lebih hebat daripada desain burung merpati. Salah. Seluruh sains dan teknologi yang dilakukan oleh manusia untuk terbang tidak akan mampu mengalahkan desain terbang yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada burung manapun di permukaan bumi ini. Bahkan manusia terus belajar dan belajar dari burung. terus mengambil ilmu dari burung. Subhanallah. Dan mereka sombong dengan desain Boeingnya. Kenapa mereka tidak sujud kepada yang telah menciptakan burung? Luar biasa kemampuan burung, manuver-manuver di udaranya, kemampuan dia untuk mendarat, untuk terbang, dan semacamnya. Siapa yang telah melakukan semua ini? Tapi manusia dengan sombongnya mengatakan, semua ini berjalan alamiah. Tidak ada yang alamiah yang sempurna. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya sempurna, seperti yang kita katakan pada pertemuan kita yang lalu. Maka Allah menyuruh kita melihat kepada makhluknya yang memiliki kemampuan luar biasa yang kita tidak mampu, yaitu terbang di udara. Lalu Allah mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah Dia. Bukan karena kemampuan burung itu untuk terbang di udara saja. Dengan mengatakan kepada kita, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menahannya di udara. Tidak ada yang memegangnya, menahannya kecuali Allah yang Maha Pengasih. Jadi setiap kita melihat burung terbang, ketahuilah dia terbang dengan rahmat Allah. Dia take off dan landing dengan rahmat Allah. Kalau burung yang kemampuan terbangnya luar biasa tidak akan mampu bertahan di udara tanpa rahmat Allah, maka tidak ada pesawat manapun yang mampu bertahan di udara tanpa rahmat Allah. Oleh karena itu merupakan keharusan bagi seorang muslim dan muslimah ketika dia berada di udara untuk menghadirkan rahmat dan nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada yang mampu membuat pesawat itu bertahan di udara kecuali Allah yang Maha Pengasih. Maka hendaknya setiap pesawat mendarat kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah menahan pesawat itu di udara. Namun sebagian orang waliyadzubillah berterima kasih dia kepada pilot dan tidak bersyukur kepada Allah. Kalau itu adalah sebuah penerbangan kecil dan ringan yang dilakukan oleh burung, maka ketahuilah untuk mengatur jagat raya ini, matahari beredar di tempatnya, bintang dan planet beredar pada tempatnya dan tidak saling bertabrakan, maka dia adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menahan langit tetap berada di tempatnya dan tidak jatuh menimpa bumi karena dia tidak memiliki tiang, adalah Allah yang Maha Pengasih. Kasih sayangnya lah yang telah dia curahkan kepada makhluknya, sehingga dengan itu makhluknya bisa berbuat. Oleh karena itu hendaknya setiap kemampuan yang kita miliki tidak kita nisbatkan kepada diri kita, namun senantiasa kita ingat ini adalah murni kasih sayang Allah. Ustaz, ada usaha saya di sana, saya ahli masak misalnya, saya ahli ekonomi misalnya, saya memiliki kemampuan arsitek yang luar biasa misalnya, tapi itu bukan datang begitu saja dari Allah. Saya berusaha keras untuk mampu ke titik itu. Emang kamu berusaha pakai apa? Pakai otak saya. Yang ngasih kamu otak siapa? Loh, berarti kan tergantung kepada Allah. Emang kamu belajar pakai apa? Baca buku pakai apa? Pakai mata. Mata itu siapa yang punya? Allah. Kamu jawab ujian pakai apa? Pakai jari jemari. Siapa yang ngasih jari jemari? Allah. Ketika kamu sedang belajar memahami, bernafas, siapa yang menciptakan oksigen? Siapa yang menciptakan paru-paru untuk kamu gunakan? Allah semuanya. Kalau Allah cabut kira-kira gimana? Ada orang buta dari kecil tiba-tiba bisa jadi profesor dalam ahli gedung misalnya, yang membutuhkan pandangan? Enggak ada. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Allah yang telah memudahkan untuk kita, Allah yang telah memberikannya. Dan jauh daripada itu, Dia yang kemudian telah memudahkan segala sesuatu untuk kita. Dia ingin mengingatkan subhanahu wa ta'ala kepada kita, semua itu bukan karena kemampuan kita. Burung yang memiliki kemampuan yang hebat dalam terbang bukan karena kemampuan burung itu untuk terbang, tapi karena ditahan oleh Allah yang Maha Pengasih dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Sehingga kita senantiasa melihat rahmat dan nikmat Allah setiap hari. Kita selalu bergelimang dengan rahmat dan nikmatnya. Dari tadi pagi sampai detik ini, dari mulai bangun pagi sampai detik ini, sudah tidak terhitung rahmat dan nikmat Allah yang kita gunakan. Mata yang masih bisa untuk melihat, siapa yang memberikan kemampuannya untuk bertahan untuk melihat? Lidah yang diberikan, yang sampai sekarang masih mampu untuk berbicara, siapa yang masih melembutkannya? Ia bisa saja membuat lidah itu keluh dan tidak bisa lagi digerakkan ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, sehingga tidak bisa mengucapkan kata kalau lidah itu keluh dan tidak bisa digerakkan. Demikian juga dengan bibir, membentuk angka-angka dan huruf bisa diucapkan. Siapa yang telah memberikan kekuatan kepada kaki yang masih mampu menopang tubuh yang beratnya 89 ini? Misalnya yang 89. Ada yang tersinggung? Insyaallah enggak lah. Orang sabar semua di hadapan kita. Siapa yang memberikan kemampuan kepada tangan untuk masih bisa untuk bergerak jari jemari? Dan siapa yang memberikan kemampuan kepada organ tubuh dalam yang terus beraktivitas walau kita sedang tidak sadar diri? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sengaja membuat organ tubuh bagian dalam manusia di luar kontrol manusia supaya manusia bisa hidup. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Organ tubuh kita bagian dalam, jantung, paru-paru dan lain-lain, bekerja tanpa controlling daripada kita, betul? Kalau tangan, kaki, mata, telinga misalnya, lidah melalui controlling daripada manusia itu sendiri. Tapi kalau organ tubuh bagian dalam, enggak, dia bekerja sendiri tanpa ada campur tangan dari kontrol manusia, menggerakkan, menghentikan dan semacamnya. Bahkan ketika manusia berusaha menghentikannya, hanya mampu sedikit saja seperti menahan nafas. Semua itu untuk manusia. Karena kalau seluruhnya digerakkan dengan controlling, kita gak bisa tidur. Ketika kita tidur, berhenti paru-paru, berhenti jantung, berhenti seluruh kemaslahatan hidup. Semua itu rahmat dan nikmat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang jantungnya sudah ganti di sini? Belum ya? Paru-paru, tulang-tulang di kaki misalnya udah ganti pakai besi yang lebih kuat. Subhanallah, puluhan tahun gak pakai rusak. Hah? Puluhan tahun digunakan gak pakai rusak. Subhanallah. Di servis pernah? Di servis gak pernah juga kan? Masuk dulu servis jantung, servis paru-paru. Sudah puluhan tahun. Padahal dia lembek, lembut, tidak sekeras besi. Tapi kenapa bisa kuat seperti itu dia? Gak pakai rusak. Semua itu rahmat dan nikmat Allah. Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, untuk menyuruh kita untuk memperhatikan alam semesta, kita juga perhatikan diri kita. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, afala tubsirun, kenapa kamu tidak memperhatikannya? Di atas kepala ada rambut, turun sedikit ke bawah ada alis. Kenapa rambut itu tumbuh terus sampai di alis gak mau tumbuh, dia berhenti. Bukannya gak mau tumbuh, tanyakan orang-orang yang pernah hidup di dunia mode, alisnya dia cukur, tumbuh lagi, tumbuh ya, tumbuh, tapi sampai kepada titik tertentu dia berhenti. Kenapa bisa begitu? Sama-sama rambut, sama-sama di kepala, kasih sayang Allah yang luar biasa. Dan ini banyak kalau kita berbicara. Saya pernah dengan beberapa orang di majelis pengajian anak-anak remaja, ayo kita hitung manfaat kuku yang kita ketahui. Ternyata banyak sekali manfaat kuku. Sampai mencari kutu pun itu ternyata kuku yang diandalkan manusia. Al-muhim, kalau manusia mau untuk berenung, memperhatikan, mentadabbur yang lahir, subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, pasti itu yang terjadi. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran itu. Inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil laili wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan ini sia-sia. Semuanya penuh manfaat. Allah ingin menarik kita kepada rahmatnya dan kasih sayangnya. Kalau itu kepada burung yang terbang di udara, demikian juga kepada kita yang melakukan aktivitas yang sangat banyak. Bahkan kasih sayang yang ada di dalam kehidupan manusia, dari orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, sahabat kepada sahabat, bahkan kasih sayang yang ada di antara hewan-hewan yang hidup di alam semesta. Harimau yang buas bisa begitu penyayang kepada anaknya. Singa yang bengis bisa menjadi sangat pengasih dan penyayang kepada anak-anaknya. Semua itulah rahmat yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan Allah memiliki 100 rahmat. Rahmat Allah tidak terbatas, namun berbicara yang 100 saja. Satu, Allah turunkan rahmat itu di dunia. Dengan satu rahmatnya itulah seluruh percaturan kasih sayang terjadi antara manusia, hewan yang melata di permukaan bumi. Semua berbagi satu rahmat yang diturunkan di permukaan bumi. Jadi kumpulkan seluruh kasih sayang yang pernah ada di permukaan bumi, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, hewan pertama sampai hewan terakhir. Kumpulkan seluruh cinta kasih sayang yang pernah ada pada kehidupan mereka, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada siapapun yang mereka. Kumpulkan semuanya, itu baru satu rahmat Allah yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Sudah sedemikian hebat efeknya. Sampai seorang ibu rela tidak makan asal anaknya kenyang. Sampai seorang ibu rela untuk mempertahankan anaknya walau mengorbankan nyawanya. semua itu ketika dikumpulkan itu hanya satu kasih sayang Allah yang pernah Allah turunkan ke permukaan bumi. Sisanya 99 kasih sayang Allah letakkan di surga. Bagaimana mungkin dunia dan akhirat 50-50 kalau begini keadaannya? Maka yang benar adalah apa yang Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah ar-Rahman yang maha pengasih. Allah datangkan namanya ar-Rahman untuk mengingatkan kita akan kasih sayang Allah kepada burung yang telah menahannya di udara. Mengingatkan kita juga kepada apa yang kita lakukan, yang semua itu juga dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang senantiasa nyetir mobil, berapa seringnya kita nyetir mobil sambil gak konsen nyetir? Kadang jawab telepon, SMS, kadang nyetir sambil ngantuk-ngantuk, gitu. Sampai sekarang masih sehat, masih belum tabrakan. Mudah-mudahan tidak. Yang ingin saya katakan adalah, siapa yang menjaga keamanan mobil kita di saat ketika kita konsentrasi saja yang menjaganya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi ketika kita tidak konsentrasi. Rahmat dan nikmat Allah. Innahu bi kulli syai'in basir. Kita lanjutkan. Karena kalau bicara rahmat dan nikmat Allah, enggak putus-putus pembicaraan kita. Rahmat dan nikmat Allah ada pada setiap tarikan nafas kita. Ada setiap derap langkah kita, ada setiap gerak daripada organ tubuh kita. Ingin saya ingatkan, jangan mengira rahmat dan nikmat Allah itu adalah uang. Ada orang mengira rahmat dan nikmat Allah adalah uang. Ada uang berarti Allah sedang sayang. Kesalahan besar. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Melihatnya dan memberikan kasih sayang kepadanya. Penglihatan Allah akan melihat segala sesuatu sehingga tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah. Sehingga dan seluruh yang dilihat oleh Allah akan dirahmati dan disayangi oleh Allah. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu dan ilmu-Mu. Jadi segala ya sesuatu yang sampai kepadanya ilmu Allah akan sampai kepadanya rahmat Allah. Itulah rahmat Allah yang maha sempurna. Sesuatu yang dilihat oleh Allah pasti dirahmati Allah. Dan rahmat Allah itu datang lebih awal sebelum datang murkanya bagi yang dimurkainya. Jadi makhluk ini disayangi, ingkar, dimaafkan, disayangi, tetap ingkar, dimaafkan. Allah bersabar atas perbuatannya, kemudian terus menyayanginya, merahmatinya, sampai titik akhirnya tidak bisa lagi untuk disayangi, tidak mau lagi untuk dirahmati. Setelah itu Allah hentikan rahmatnya, khusus hidayah, namun Allah curahkan rahmat duniawi. Namun rahmat duniawi yang dicurahkan ini bukan bentuk kasih sayangnya, tapi bentuk bencinya, seperti yang pernah kita bahas tentang istidraj dalam surat Al-Qalam, agar kemudian si hamba semakin hanyut dalam maksiatnya, dan kemudian ketika itu Allah memanggilnya tiba-tiba untuk mengadabnya. Dan adab Allah datang setelah rahmatnya. Ayat yang ke-20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Amman Amman berasal dari dua kata, am dan man. Man artinya siapa, am atau. Hada atau siapakah ini, alladhi huwa jundun lakum, yang dia adalah tentara. Jundun artinya tentara. Lakum bagi kalian, yansurukum yang akan menolong kalian, min dunir rahman dari selain Allah yang maha pengasih. Adakah orang yang menolong kalian dan mampu menjadi penolong kalian, tentara yang akan bahu-membahu menolong kalian selain Allah yang maha pengasih? Menunjukkan bahwa seluruh pertolongan yang pernah ada dalam kehidupan kita datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah tidak mau menolong, maka tak seorang pun yang bisa menolong. Kalau dia sudah tidak lagi mau menolong hambanya, maka tak seorang pun tentara yang bisa menolong hamba tersebut. Pertolongan seluruhnya datang dari Allah. Inil kafiruna illa fi ghurur. In sesungguhnya al-kafirun, orang-orang kafir, illa kecuali fi ghurur, dalam tipu daya, dalam apa namanya, ketertipuan, apa namanya, apa diterjemahannya, hah? Tertipu. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak lain, sesungguhnya orang-orang kafir tidaklah melainkan berada di dalam keadaan tertipu, ya, gurur, tipu daya. Orang kafir berada dalam tipu daya itu, mereka sedang tertipu. Tertipu oleh yang menipu. Dan yang menipu secara umum terbagi dua. Pertama dunia, yang kedua syaitan, iblis dan bala tentaranya. Oleh karena itu Allah sering menyebut dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Dan Allah sering menyebut syaitan dengan ghurur, al-ghurur, yang sering menipu. Dalam ayat ini yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kekuatannya kepada kita. Kalau tadi rahmatnya, sekarang Allah berbicara kekuatannya, bahwa tidak ada kekuatan manapun yang mampu menolong kita kalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala marah kepada kita. Aman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum. Siapa tentara yang mampu menolong kalian? Maksudnya menolong kalau Allah marah. Tak ada. Kecuali Allah. Selain daripada Allah yang Maha Pengasih. Maka larilah dari murka Allah ke dalam rahmatnya, ke dalam ridhonya. Larilah dari azabnya, bukan kepada tentara, bukan kepada bangunan-bangunan yang kokoh, bukan kepada kaum dan kabilah, tapi larilah daripada azabnya ke dalam nikmatnya. Larilah darinya kepadanya. Difahami kalimat ini? Ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah kecuali rahmat Allah dan ridhonya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azabnya kecuali nikmatnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari amarahnya kecuali kasih sayangnya. Maka larilah dari itu ke sana. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang-orang kafir, semuanya orang kafir, melainkan mereka dalam keadaan tertipu. Tertipu oleh dunia beserta kenikmatannya. Tertipu oleh pola kehidupan yang ada di tengah kehidupan mereka. Tertipu dengan syaitan yang telah menipu mereka, menipu nenek moyang mereka. Sebagian orang kafir menisbatkan kekuatan bukan kepada Allah, namun menisbatkannya kepada berhala-berhala mereka, ilah-ilah mereka. Ketika mereka mendapatkan kesulitan dan kemudian lepas dari kesulitan, yang mereka puji dan puja adalah selain Allah. Ini ketertipuan yang luar biasa. Apalah yang mampu dilakukan oleh patung yang diam di tempat untuk memberikan kita rezeki? Enggak ada. Apalah yang bisa dimampukan oleh sebuah kertas yang bertuliskan raja-raja untuk mendatangkan konsumen yang banyak? Enggak ada. Akan tetapi ketertipuan telah merajalela. Sehingga manusia minta pertolongan kepada selain Allah, padahal tidak ada yang menolong mereka kecuali Allah yang Maha Pengasih. Makanya akidah seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah, dan tidak akan mau minta pertolongan dan perlindungan itu kepada selain Allah, karena itu akan membuat mereka keluar dari agama Allah. Kalau mereka minta pertolongan kepada manusia, maka syaratnya ada 3 baru dibolehkan. Yang pertama, manusia yang mereka minta tolong kepada manusia tersebut masih hidup, maka tidak boleh minta tolong kepada orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Walaupun hanya sekedar minta restu kepada mayat, enggak boleh. Karena mayat tidak akan mampu melakukan apapun. Jangankan untuk memberi restu dan memberkahi, mayat itu tidak mampu untuk menggerakkan pelopak matanya. Maka ketertipuan yang luar biasa, ada orang minta berkah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Namun setan menipu dan menganggap manusia setelah meninggal lebih keramat dibanding mereka masih hidup. Coba perhatikan, manusia tertipu dan ditipu oleh setan dan menganggap orang kalau sudah meninggal lebih keramat dibanding ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup gak begitu-begitu amat dipuji orang, dianggap orang begini dan begitu. Namun setelah dia meninggal berubah. Dan itu adalah tipu daya iblis yang diberikan kepada pencinta-pencinta kuburan. Padahal mayat itu ketika meninggal, kita yang mengangkatnya, kita yang memandikannya, kita yang menggalikan lubang, tidak mampu apapun. Lalu bagaimana mungkin dia mampu mendatangkan berkah dalam hidup, mendatangkan ketenangan dalam hidup, mendatangkan kenyamanan di dalam keluarga, mendatangkan kelapangan di dalam rezeki. Semua itu tipu muslihat yang luar biasa yang diberikan oleh iblis kepada manusia. Hari Sabtu kemarin, ada yang mengatakan kepada saya, "Ustaz, sekarang kuburan ustaz yang barusan meninggal itu sudah didatangi orang minta berkah." Padahal dulu ketika dia hidup gak pernah orang minta berkah rasanya kepada dia kan. Tapi kalau sudah meninggal, itu ramai sekarang dibicarakan kuburannya, tempat orang datang, apa segala macam. Ya, saya terus terang gak tahu. Saya orangnya jujur, gak nonton TV, gak baca koran, gak baca internet. Jadi hidup di dunia aneh saya ini. Akan tapi saya menikmatinya. Oleh karena itu saya dapat informasi dari kaum muslimin dan muslimat saja yang suka nonton acara ustadz meninggal dan semacamnya. Makanya saya dan memang demikian. Di Sudan sebuah keyakinan masyarakat Sudan kepala kambing dengan dilakukan acara ritual-ritual tersendiri lalu kemudian diletakkan di kebun, itu membuat kebun itu subur, membuatnya terjaga dari hama, membuatnya padahal ketika kambing itu hidup diusir dari kebun oleh dia karena ngerusak kebun, ngerusak tanaman, ngerusak. Tapi ketika kambing itu sudah mati bisa menjadi penjaga, subhanallah. Ketika dia hidup saja masih mampu berjalan, masih mampu melahirkan, masih mampu dagingnya masih halal untuk dinikmati, enggak mampu apa-apa dia. Bahkan diusir, dipukul, dibentengi kebun kita dari kambing itu. Tapi kok ketika meninggal malah dia yang menjadi penjaganya. Aneh bin ajaib. Demikian juga orang kafir, berhala-berhala diletakkan tempat mereka mencari berkah. Kalau mau safar minta izin dulu ke berhala-berhala tersebut, karena berhala itu tahu perjalanan mereka akan mendatangkan keuntungan atau tidak, ada mudarat atau tidak, ada petaka nanti atau tidak. Ketertipuan yang luar biasa. Orang kafir punya pohon berkah bernama Dhatu Anwat. Dhatu Anwat. Kalau mau perang, mereka gantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu dulu. Mereka yakin pedang yang sudah digantungkan di pohon Dhatu Anwat akan hebat di dalam berperang dan mampu membuat mereka menang. Pohon pedang ini bukan sembarang pedang, namun pedang yang sudah digantung sekian lama di Dhatu Anwat. Berkah dari pohon. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi mengambil berkah selain Allah, minta berkah kepada selain Allah, minta sesuatu pertolongan kepada selain Allah adalah perbuatan orang-orang kufar. Dan itu adalah ketertipuan yang luar biasa. Ada orang yang untuk menjaga dirinya diserahkan penjagaan dirinya kepada keris kecil. Kepada kain selendang putih. Dan di jaga rumahnya dan penjaganya adalah paku-paku yang sudah dimantrai lalu ditaruh di setiap sudut rumah. La ilaha illallah. Tertipu luar biasa. Ini adalah tipu muslihat syaitan. Seluruh nikmat, seluruh pertolongan datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka mintalah kepada Allah. Jangan pernah meminta sesuatu kepada selain Allah. Itu hukumnya syirik dan mampu mengeluarkan kita dari agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada maksud untuk menuding siapapun yang di rumahnya masih ada tangkal dan jimat. Wajib membuang tangkal dan jimat itu dari rumahnya. Siapapun yang sekarang di tasnya masih ada tangkal dan jimat, saya tidak menuding. Mana tahu ada yang baru datang belum pernah mendengar kesyirikan. Wajib untuk membuang itu, karena yang menjaga kita adalah Allah, bukan tangkal dan jimat itu. Siapapun yang sekarang masih memakai cincin yang diyakini punya berkah ini, berkah itu, wajib untuk dibuang. Karena Nabi mengatakan, inzi'ha fa innaka immita wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Copot ini, tangkal ini, karena kalau kamu wafat dan tangkal ini masih di tubuhmu, kamu tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya. Karena ini kesyirikan besar. Minta pertolongan kepada selain Allah, yang menolong kita adalah Allah, bukan batu. Yang menolong kita adalah Allah, bukan kerikil, bukan tangkal, bukan paku, bukan keris. Semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bicara pertolongan, dalam ayat yang ke-21 Allah berbicara rezeki dengan mengatakan, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman hadzal ladzi, ataukah siapa ini yang bisa, yarzuqukum, memberi rezeki kepada kalian? Siapa yang bisa memberi rezeki kepada kalian? In amsaka rizqah, kalau dia menahan rezekinya. Dalam ayat ini Allah berbicara rezeki. Dan benar bahwa seluruh rezeki ini adalah pemberiannya dan tidak pemberian siapapun selainnya. Seluruh air yang kita minum, airnya. Seluruh makanan yang kita makanan, makanannya yang Ia ciptakan. Seluruh pakaian yang kita pakai adalah ciptaannya. Seluruh perhiasan yang kita pakai miliknya. Seluruh rumah yang kita bangun dengan ciptaannya. Seluruh harta yang kita miliki, harta pemberian darinya, tidak ada rezeki apapun kecuali rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menahan rezekinya dan tidak lagi mau menurunkan rezekinya, siapa yang bisa memberikan rezeki? Tidak ada. Karena semua bergantung kepada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada suatu pun yang melata berjalan di permukaan bumi melainkan Allah lah yang telah memberikan rezeki kepadanya. Dan merupakan sebuah kewajiban bagi Allah untuk selalu memberi rezeki kepadanya. Maka tidak ada orang yang hidup di permukaan bumi tidak dapat rezeki. Itu tidak ada. Pasti setiap yang hidup di permukaan bumi punya rezeki. Kalau rezekinya sudah tidak ada, dia pasti mati. Selagi masih hidup, pasti masih ada rezeki. Sampai orang yang tidak punya akal punya rezeki. Ya atau tidak? Oleh karena itu masalah rezeki tidak perlu kita takutkan. Setakutnya orang-orang sekarang kepada rezeki anak-anaknya. Tidak perlu kita cemaskan, secemasnya orang-orang sekarang kepada kehidupan masa depan anaknya. Itu adalah propaganda kufar yang akan menghilangkan rasa tawakal kepada Allah yang Maha Pemberi Rezeki. Kenapa kita tidak berhusnudzon kepada Allah yang Maha Pengasih? Kenapa kita tidak berhusnudzon nasib anak kita jauh lebih baik daripada kita? Rezeki mereka jauh lebih luas daripada rezeki ayah dan ibunya. Kenapa tidak? Kenapa selama ini yang dikedepankan hanya suudzon, bagaimana nanti anak saya kalau tidak saya siapkan nanti makannya pakai apa, tinggalnya di mana, usahanya seperti apa? Toh kita lahir dari orang tua yang juga tidak sekaya kita. Kita lahir dari petani biasa-biasa saja. Kita lahir dari seorang karyawan yang tidak. Kita lahir dari buruh. Kita lahir dari toh rezeki Allah yang mengaturnya. Maka kita selalu menghimbau kaum muslimin untuk berhusnuzon kepada Allah. Yang perlu kita siapkan itu adalah anak kita memiliki jalan yang benar menuju Rabb-nya. Dan Rabb pasti telah memikirkan rezeki dan mentakdirkan rezeki untuk anak tersebut. Allah mengatakan seperti yang kita bacakan tadi, tidak ada sesuatu pun yang berjalan melata di permukaan bumi melainkan Allah pasti memberikan rezeki kepadanya. Kalau kita pikir-pikir, berapalah kekuatan seekor cacing untuk cari makan? Dia berjalan pelan, hidup di dalam tanah, enggak kemana-mana, toh ada rezekinya tuh. Hidup juga, berkembang biak juga, makan banyak juga. Ada seorang bapak-bapak diceritakan koma beberapa hari. Koma beberapa hari, enggak sadar. Begitu nyadar, minta es krim. Hari pertama sadar, anak-anaknya gembira, dia minta es krim. Setelah makan es krim, meninggal. Subhanallah. Kalau Allah takdirkan es krim itu rezeki dia, enggak akan meninggal sebelum ketemu es krim. Enggak akan meninggal kalau belum ketemu es krim itu. Rezekinya sudah itu, rezeki es krim itu. Ketika dicetak di pabriknya, Allah sudah katakan ini si fulan yang akan memakannya sebelum detik-detik terakhir sebelum dia meninggal. Jadi tidak perlu khawatir masalah rezeki. Usaha perlu usaha. Kita bukan menafikan, oh ya udah kita enggak perlu lagi cari rezeki, bukan itu maksudnya. Mengkhawatirkan. Bersu'udzon kepada Allah, anak kita nanti akan menderita, anak kita akan menjadi orang-orang yang terlantar, anak kita nanti akan menjadi pengemis. Jangan bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengatakan, didik anak itu untuk jujur, itulah kunci rezeki. karena orang akan percaya kepada manusia-manusia jujur. Manusia sangat membutuhkan orang-orang jujur. Yang pada akhirnya manusia-manusia jujurlah yang akan mendapatkan kenikmatan hidup. Namun kembali kita kepada ayat ini, siapa yang mampu memberikan rezeki kepada kalian, kata Allah, kalau dia menahan rezekinya. Menunjukkan bahwa seluruh rezeki yang kita dapatkan, rezekinya. Oleh karena itu mintanya harus kepadanya, tidak boleh kepada yang lain. Jangan minta kepada yang tidak punya, mintalah kepada yang punya. Langit dan bumi serta seluruh isinya milik Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Bal, akan tetapi, lajju, mereka senantiasa terus menerus, fi 'utuwin, berada di dalam kesombongan, melampaui batas, wanufur, dan berpaling, kafir kepada Allah, ingkar kepadanya. Padahal rezeki mereka Allah yang berikan, namun mereka selalu berpaling daripada himbauan-himbauan Allah. Mereka menyombongkan diri untuk patuh dan taat kepada Allah yang telah memberi rezeki kepada mereka. Mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, tidak mau merendahkan dirinya dan jiwanya kepada Allah. Namun mereka menyombongkan diri mereka, membusungkan dadanya kepada Allah. Apa sih yang bisa kita sombongkan kepada Allah? Apa yang bisa kita sombongkan kepada Allah, coba? Manusia-manusia yang tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah sekarang ini, manusia-manusia yang tidak mau patuh dan taat kepada perintah Allah, mereka seolah-olah mampu dan besar, bisa, kuat. Apa yang bisa mereka banggakan di hadapan Allah yang maha atas segala-galanya? Ada rezeki yang bisa kita pamerkan membuat kita sombong kepada Allah? Ada kekuatan yang bisa pamer kita pamerkan sehingga membuat kita berhak untuk sombong di hadapan Allah? Tidak ada sama sekali. Maka manusia di hadapan Rabb-nya harus menghinakan diri, bukan menyombongkan diri, menghinakan diri. Semakin dia pandai menghinakan diri kepada Allah, semakin dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa ini tidak akan bisa tenang kecuali dibawa untuk menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah, salah satu makna daripada ibadah itulah penghinaan diri. Karena makna ibadah, kata para ulama, kamalul mahabbah ma'a kamalidzul. Ibadah itu adalah mencapai kesempurnaan kecintaan kepada Allah bersamaan dengan kesempurnaan penghinaan diri. Ketika seseorang dipuji, dia campakkan pujian itu, dia harapkan ridho Allah. Bukankah artinya dia sedang menghinakan dirinya kepada Allah? Ketika seseorang diberikan harta oleh Allah, dia berikan harta itu kepada orang lain, dia harapkan ridho Allah. Bukankah artinya dia sedang menghinakan dirinya kepada Allah? Iya, karena kalau dia menyombongkan diri, dia tumpuk terus. Ini saya dengan harta saya yang melimpah ruah. Namun dia sengaja melepaskan itu dari dirinya dengan jalan infak, sedekah, wakaf dan yang lainnya untuk mencapai ridho Allah. Dia lepaskan dirinya daripada harta, dan itu di dalamnya terdapat penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu dilakukan dengan penuh kecintaan. Bukan terpaksa. Maka orang yang bisa menikmati sholat adalah orang yang mencintai sholat. Orang yang bisa menikmati puasa adalah orang yang mencintai puasa. Orang yang bisa menikmati sedekahnya adalah orang yang mencintai sedekah. Sebagaimana orang yang bisa menikmati thalabul ilmi adalah orang yang mencintai ilmu. Ketika kekuatan di permukaan bumi tidak ada kecuali kekuatan yang datang dari Allah. Ketika pertolongan di permukaan bumi tidak ada kecuali pertolongan yang datang dari Allah. Ketika rezeki di permukaan bumi tidak ada apapun kecuali rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidakkah pantas kita hanya kepadanya berharap, hanya kepadanya meminta, hanya kepadanya bergantung, hanya kepadanya bertawakal, hanya kepadanya meminta ridho, hanya kepadanya mengharapkan balasan, hanya kepadanya memohon perlindungan. Ya, dan ini makna daripada la ilaha illallah. Kita ambil satu ayat lagi dari ayat yang ke-22. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Afaman, maka apakah orang yamshi yang berjalan mukibban terbalik ala wajhihi di atas wajahnya, berjalan wajahnya yang di tanah, terjungkir artinya terbalik, itu artinya mukibban ala wajihi, dia berjalan namun ini bukan kakinya yang berjalan di tanah, kepala di atas namun terbalik, kepala yang berjalan di tanah. Apakah orang yang seperti itu ahda, lebih mendapatkan hidayah, lebih benar amma yamshi, ataukah orang yang berjalan sawiyan, berjalannya itu sempurna, lurus di atas kakinya, tegak kokoh di atas kakinya berdiri, ala sirati mustaqim, di atas jalan yang lurus lagi. Ayat ini adalah permisalan untuk orang kafir yang minta sesuatu kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, minta rahmat dari selain Allah. Dia bagaikan orang yang berjalan di atas wajahnya. Dan permisalan yang meminta semuanya kepada Allah adalah orang yang berjalan di atas kakinya. Mana yang benar? Orang yang berjalan di atas kakinya dengan kakinya berdiri, atau di atas wajahnya dia berdiri? atas kaki. Jadi ini masal permisalan oleh Allah yang Allah buatkan menunjukkan ada yang terbalik. Ada yang terbalik sudah. Yang punya Allah, dia minta kepada selain Allah, kan terbalik itu. Yang mampu menjaganya Allah, dia minta penjagaan kepada selain Allah. Dia yang merawat cincinnya, dia minta dirawat pula oleh cincinnya, kan aneh itu. Dia yang menjaga cincinnya, dia minta penjagaan daripada cincinnya, kan aneh. Dia yang memandikan kerisnya, dia yang memberikan parfum kepada kerisnya malam-malam tertentu dengan ritual-ritual tertentu, kepada kerisnya diminta penjagaan, kan aneh itu. Padahal kerisnya nggak bisa apa-apa, mandi dimandikan, berjalan diangkat, pindah dipindahkan, dan dia yang melakukannya. Loh, kenapa kemudian minta sesuatu yang lebih besar daripada itu kepada cincin, kepada keris dan yang lainnya, kepada tangkal dan jimat dan yang lainnya? Aneh bin ajaib. Ini terbalik gitu. Adapun yang merawat cincinnya untuk dia jadikan perhiasan, merawat cincinnya untuk dia jadikan tabungan, setelah itu kapan butuh dia jual lagi, dilempar ke pasar untuk didapatkan uangnya, ini berjalan di atas jalan yang lurus. Mana yang benar, orang berhadapan dengan cincin untuk menghiasi jari jemarinya, untuk dijadikan tabungan sekaligus, kapan perlu dijual, gak butuh saya butuh duitnya? Ataukah orang yang menganggap cincinnya itulah yang telah menolongnya, telah mendatangkan rezekinya, telah mendatangkan jodohnya? Aneh bin ajaib. Terbalik sudah. Demikian juga orang kufar. Toh patung ini, dia tahu di situ dipahatnya. Ini orang yang memahatnya. Ini yang membuat matanya, ini yang membuat giginya, ini yang membuat kaki dan tangannya. Jelas ada pabrik patung itu ada. Kok patung itu yang disembah, dianggap memberikan berkah dan semacamnya, khusyuk dan tunduk di depan patung itu. Terbalik. Bukannya patung itu dijadikan dari kayu kemudian dijadikan bahan bakar gitu, atau kayunya itu dibuat kursi didudui untuk menjamu tamu di rumah kita. Itu manfaat kayu, bukan untuk disembah, untuk diyakini macam-macam. Jadi ini permisalan dari Allah Tabaraka wa Taala untuk kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik, bahwa mereka terbalik 180 derajat. Bagaikan orang yang berjalan, yang berjalan wajahnya bukan kakinya, kakinya ditaruh di atas. Bagaimana dia bisa berjalan dengan baik? Apakah orang seperti ini lebih dapat hidayah, lebih benar dibanding orang yang berjalan sempurna dengan di atas kakinya, berjalannya pun di atas jalan yang lurus? Kalau rezeki Allah yang punya, maka jangan minta kepada batu, jangan minta kepada kertas, jangan minta kepada keris, jangan minta kepada pohon, jangan minta kepada kuburan, jangan minta kepada air, jangan minta kepada pasir. Karena perbuatan itu terbalik 180 derajat. Maka berjalanlah sempurna. Berjalanlah sempurna. Bagaimana kesempurnaan itu? Dengan meminta rahmat kepada yang memiliki rahmat, meminta pertolongan kepada yang memiliki pertolongan, yaitu Allah yang Maha Pengasih, meminta rezeki kepada yang punya rezeki, yaitu Allah pemilik langit dan bumi beserta seluruh isinya dan penciptanya. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan tauhid. Inilah jalan yang hak. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pertanyaan pertama, apakah menjelang kita melakukan sesuatu pekerjaan mengucapkan bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim, dan setelah mengerjakannya apakah alhamdulillah saja atau alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa sebelum makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, apakah doa ini sahih? Yang saya tahu doa ini tidak sahih. Yang kita ucapkan sebelum makan bismillah dengan nama Allah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Ketika menyuruh para sahabat makan, Nabi mengatakan kulu bi bismillah. Makanlah dengan bismillah. Pada dasarnya bismillah cukup. Kalau mau makan bismillah, tapi Syekh Bin Baz mengatakan kalau ada yang menyempurnakan sampai bismillahirrahmanirrahim, insyaallah tidak apa-apa. Namun yang perlu kita ketahui dasarnya, yang asalnya adalah bismillah saja. Nabi mengatakan kulu bi bismillah, makanlah dengan bismillah, dan Nabi tidak mengatakan kulu bi bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik lainnya. Kullu amalin di ibadin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Seluruh pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah memiliki pahala yang terputus, ada yang kurang. Adapun akhir, mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirrabbilalamin, insyaallah tidak apa-apa ya. Semua adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya membaca dari YouTube ada 5 amalan yang pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Orang pergi haji, orang pergi ke masjid sholat berjamaah dalam keadaan berwudu, orang yang berdiam diri di masjid sesudah sholat subuh dan berdikir sampai matahari terbit lalu sholat 2 rakaat, orang berzikir panjang sesudah sholat fardu, belajar dan mengajarkan kebaikan di masjid seperti mengaji dan majelis taklim, melaksanakan sholat duha di masjid. Apakah benar ini Pak Ustaz? Yang saya tahu dari 5 yang diucapkan ini adalah orang yang berdiam diri di masjid sesudah sholat subuh dalam keadaan berzikir sampai matahari terbit lalu sholat 2 rakaat. Dari 5 ini hanya 1 yang saya tahu pahalanya bagaikan pahala haji dan umroh. Yang lainnya saya tidak tahu, wallahu alam. Bagaimana dengan orang yang memakai susuk lantas meninggal? Apakah sama dengan orang yang memakai jimat atau semacamnya? Susuk itu bukannya sama dengan jimat. Dimintai untuk sesuatu daripada susuk tersebut. Ada orang pakai susuk hanya pakai saja, enggak minta-minta apa-apa dari susuknya. Pasti ada permintaan kepada, maksud permintaan daripada susuk itu, minta lebih cantik kah, minta inilah, minta orang jadi hormatlah, minta agar dia berwibawa dan semacamnya. Jadi ada permintaan, bukan hanya semata susuk. Maka manfaatnya sama dengan tangkal dan jimat. Permintaan diberikan kepada benda-benda tersebut melalui orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu menurut manusia. Apa ini maksud? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 sampai ayat 171, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dan mendapatkan rezeki. Yang dimaksud hidup di sini, apakah seperti perasaan kita mengatakan si fulan itu seperti masih ada? Apakah yang dimaksud hidup di sini atau masih ada? Apakah itu yang dimaksud dalam surat Ali Imran? Mohon penjelasannya Ustaz. Dan satu lagi pertanyaan tentang tajwid, mungkin tidak bisa kita jawab pada pertemuan ini. Orang-orang yang wafat membela agama Allah, jangan kira mereka wafat, kata Allah di dalam Al-Quran. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi yang benar mereka hidup di sisi Rabb-nya. Jadi hidupnya bukan hidup di dunia, bukan hidup bersama kita, bukan masih ada berkecimpung bersama kita, tidak. Di sisi Rabb-nya dia punya kehidupan khusus, yang tidak sama dengan kehidupan kita sekarang. Hidup di sisi Rabb mereka dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira mereka wafat sudah seperti wafatnya orang lain sudah selesai, tidak. Orang yang wafat membela agama Allah punya kehidupan tersendiri. Yang tidak sama dengan wafatnya orang-orang lain, diberikan spesial oleh Allah mereka, diberikan hidup dan mereka berada di surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki. Roh-roh mereka bagaikan burung-burung yang berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala, begitu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hidup seperti hidupnya kita. Mereka punya kehidupan khusus di alam yang kita tidak mengerti bagaimana, karena memang pola hidup dan kehidupan ini hanya Allah yang tahu, dan ini merupakan ilmu gaib yang tidak bisa kita deteksi dengan alat-alat kita. Itu yang dimaksud dengan kehidupan untuk orang-orang yang wafat membela agama Allah. Apakah membantu seorang akhwat yang kesusahan tidak boleh apabila suaminya tidak ridho, sementara di satu sisi ingin dapat pahala dari Allah sementara sang suami selalu menghujat ajaran salaf? Apa maksud membantu di sini? Karena membantu ini sebuah kalimat yang sangat luas, yang prakteknya bisa beraneka ragam. Kalau membantunya maksudnya memberinya uang, memberikan uang sekolah untuk anaknya dan semacamnya, ya sah-sah saja walaupun suaminya tidak ridho. Tapi kalau seandainya membantunya di sini maksudnya mau pergi pengajian kita jemput, kita bawa dia lari dari rumah untuk pergi pengajian padahal suaminya tidak mau dia keluar dari rumah misalnya, itu bantuan yang salah juga. Jadi bantuan ini beraneka ragam. Jadi perlu didetail bantuan seperti apa. Adapun kalau kita berinfak kepada seorang akhwat, memberikan pertolongan harta dan semacamnya, dalam hal-hal yang tidak ada konteks melanggar ketentuan taat kepada suami, maka tidak jadi masalah, wallahu a'lam. Disebutkan pada taklim minggu yang lalu bahwa orang yang wafat karena tenggelam atau terbakar termasuk orang yang mati syahid. Terbakar saya tidak tahu, dan rasanya pertemuan yang lalu saya tidak menyebut soal terbakar. Dan tenggelam ya. Jadi kalau ada yang mengatakan terbakar, mungkin saya salah sebut atau salah dengar ibu-ibunya. Di dalam doa yang diajarkan Rasulullah SAW, hadis Imam Nasa'i, disebutkan berlindung daripada tenggelam dan kebakaran. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Yang saya tahu soal tenggelam, Nabi SAW meminta kepada Allah agar umatnya tidak dihancurkan dengan cara ditenggelamkan. Itu yang saya tahu. Adapun yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya, saya tidak tahu ada doa khusus minta perlindungan daripada tenggelam. Wallahu a'lam. Berapa rakaatkah jika kita mengqadha salat maghrib dan isya, mungkin menjamak maksudnya, dalam keadaan bersafar yang jauh? Apakah maghrib tetap dikerjakan 3 rakaat? Ya, maghrib tetap dikerjakan 3 rakaat dan isyanya bisa dikerjakan 2 rakaat di qasar, karena yang 3 rakaat itu tidak pernah di qasar. Dia dijamak dengan isya dan isyanya yang di qasar menjadi 2 rakaat. Adapun maghribnya tetap dikerjakan seperti biasa 3 rakaat. Ada yang bertanya tentang keutamaan puasa sunat pada bulan Rajab. Tidak ada keutamaan puasa sunat di bulan Rajab secara khusus. Itu yang disebutkan oleh para ahli ilmu. Tidak ada hadis yang sahih berbicara tentang keutamaan khusus amalan di bulan Rajab. Apakah zakat mal itu dikeluarkan sekali setahun? Bagaimana cara pengeluarannya? Apakah satu kali gaji kali 12 bulan? Bagaimana kalau kita masih punya hutang? Apakah wajib bagi saya? Berulang-ulang kita selalu mengatakan zakat itu untuk orang yang memiliki harta berlebih dan menumpuk lebih dari 1 tahun. Adapun orang yang terima gaji, kemudian gajinya dipergunakan, setelah itu di akhir bulan habis, maka tidak ada wajib zakat baginya. Zakat itu syaratnya 2. Jumlah dananya sudah melebihi nisab, kira-kira perhitungan sekarang sekitar 42 juta. Dia memiliki dana yang tersimpan tidak pernah kurang dari angka itu dalam setahun. Jadi tabungannya selalu di atas itu, mungkin 100 juta, 300 juta, 400 juta setahun, tidak pernah kurang. Adapun orang yang terima gaji habis, ngumpul sedikit sampai 15 juta, anaknya minta belikan motor habis lagi misalnya, ini tidak wajib zakat, karena zakat itu untuk orang yang hartanya berlebih dan menumpuk lebih daripada setahun. Apabila saya ketiduran dan telat bangun lewat jam subuh, apakah saya masih bisa sholat sunat fajar dan setelah itu baru sholat fardu subuh? Jawabannya masih boleh kita kalau ketiduran bangun wudu, sholat sunat fajar dulu baru kemudian sholat subuh. Apakah gelang atau kalung yang dipakai untuk kesehatan boleh dipakai atau tidak? Kalung atau gelang tersebut terbuat dari bahan-bahan yang secara ilmiah bisa mengobati suatu penyakit. Saya selalu mengatakan, buktikan dulu apakah memang benar atau kita adalah korban orang yang sedang berjualan gelang. Kalau memang terbukti secara ilmiah bahwa gelang-gelang tertentu itu memiliki sesuatu daya tarik yang bisa memperlancar darah dan semacamnya, kalau memang terbukti silahkan. Ya, silahkan, itu bukanlah bahagian daripada kesyirikan. Tidak ubahnya kalau memang itu terbukti, bagaikan kita mengkonsumsi daun apa untuk obat diare misalnya, karena terbukti bahwa dia adalah obat untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Tante saya sudah berumur lanjut, karena itu dia membagikan hartanya kepada anak-anaknya berdasarkan kondisi anak-anaknya tersebut. Ada anak yang berada dan ada anak yang hidupnya sedang-sedang saja. Kalau dia meninggal, tidak ada lagi harta waris. Suaminya pun sudah meninggal dunia. Bolehkah itu dia lakukan? Kalau dia membagi hartanya ketika dia hidup, boleh. Asal dia tidak memberikan catatan yang sering diberikan oleh orang. Apa catatannya? Yang ini untuk si Anu, yang ini untuk si Anu, yang ini untuk si Anu. Catatannya ambil kalau mama sudah meninggal. Itu salah. Kalau memang dia membagikan ketika hidup, bagikan. Boleh. Dan pembagian itu dia takar berdasarkan keberadaan dan kemampuan anak-anaknya. Dan kemudian dikumpulkan anak-anaknya, minta ridho anak-anaknya, ini lebih daripada si Anu, si ini lebih daripada si Anu. Karena jangan sampai dengan pembagian dia, anak-anaknya malah durhaka kepada dirinya karena anak merasa diperlakukan tidak adil. Boleh, tapi dia bagikan benar-benar ketika dia masih hidup. Namun apabila dia tuliskan pembagian hartanya, tapi dia tidak bagi, dan pembagian ini harus dilakukan oleh anak-anaknya ketika dia sudah meninggal, ini adalah sebuah kesalahan. Dan ini yang banyak terjadi. Dibagi, punya catatan. Ambilnya setelah mama meninggal. Ketika orang meninggal dunia, kata Nabi SAW, la wasiyata li waris. Orang yang punya hak waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Jadi anak-anak kita ahli waris, dia tidak berhak diberikan wasiat. Si Anu untuk si Anu, ini untuk si Anu, tidak berhak. Maka pembahagiannya setelah kita wafat, harta kita menjadi harta waris, pembahagiannya dibagi oleh Allah. Kita lebih percaya pembahagian kita atau pembahagian Allah? Allah Maha Adil. Kalau ingin dibagikan sekarang silakan, tapi betul-betul dibagikan. Wallahu a'lam. Zaman dahulu sewaktu belum belajar dan mengerti ilmu agama, kita memiliki hutang puasa karena hamil dan menyusui, dan kelalaian sengaja tidak puasa. Tapi yang disebabkan hamil dan menyusui telah dibayarkan fidyah. Apakah saat ini jika ingin membayar puasa harus dibayar semua atau dikurangi yang dulu telah dibayar fidyah? Bolehkah hutang-hutang semuanya dibayarkan dengan fidyah saja? Kalau yang dulu dalam masa hamil dan menyusui kita telah bayar fidyah, dan yang sengaja kita tinggalkan dan sengaja kita lalaikan dengan tidak berpuasa padahal tidak ada uzur, itu tidak bisa dibayar dengan fidyah. Jangan juga tidak bisa dibayar dengan qadha. Karena itu maksiat dosa besar yang telah kita lakukan, meninggalkan kewajiban, caranya adalah taubat saja. Taubat, sesali perbuatan kita masa lalu, dan kemudian mohon Allah tabaraka wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa tersebut, dan sesalilah lalu jangan lakukan lagi. Saya punya saudara sangat kaya, rumahnya mewah, mobil setiap anak masing-masing ada. Tapi saudara saya sangat pelit kepada saudara kandungnya, dan kalau mau memberi uang hanya janji-janji saja. Apakah ini tidak dapat hidayah karena sholat sangat tepat waktu dan selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik tentang agama? Hal yang paling nyaman punya saudara kaya, tidak berharap harta saudara. Itu hal yang paling nyaman, betul-betul nyaman sudah. Kalau saudara kita kaya, alhamdulillah. Kalau ponaan-ponaan kita punya mobil, alhamdulillah. Anak saya cuma punya sepeda, alhamdulillah. Karena boleh jadi anak kita yang punya sepeda lebih bahagia daripada anak dia yang punya mobil. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau dia kemudian punya rumah megah, punya mobil mewah, itu artinya dia lebih menikmati hidup dari kita. Salah. Jangan tertipu oleh dunia. Jangan tertipu oleh dunia. Dunia sering menipu. Orang mengira banyak orang yang punya harta, punya bisnis di mana-mana itu senang hidupnya. Terbalik malah. Kadang-kadang orang yang punya bisnis di mana-mana lebih iri dia melihat orang yang bisa di rumah setiap hari dengan istri dan anak-anaknya, bisa bersepeda di belakangnya anak-anaknya, bisa naik becak di sampingnya ada istrinya. Soal menikmati hidup, petani yang macul di kampung, macul tanah, kemudian menanam pohon, entah apalah pohon itu, belum tentu hidupnya lebih menderita dibanding orang yang naik mobil mewah masuk kantor berdasi di ruangan ber-AC dan semacamnya. Beban pikiran ternyata orang-orang yang hidup di perkotaan jauh lebih tinggi daripada orang di kampung. Makannya jauh lebih nikmat orang di kampung dibanding orang di kota. Tidurnya juga lebih jauh lebih lelap orang di kampung dibanding orang. Bahkan sehatnya pun jauh lebih sehat orang di kampung dibanding orang di kota. Ini kita bicara dunia masian, belum lagi bicara hidayah. Kalau hidayah itu memang sudah tidak ada perbandingan orang dapat hidayah dengan tidak dapat hidayah. Jadi belum tentu. Namun berdoalah kepada Allah agar saudara kita itu ya, tidak pelit. Itu saja. Kalau dia sudah sempurnakan sholatnya tepat waktu, ya mudah-mudahan dia dapat hidayah, tidak hanya di sholatnya saja, cuman juga mau berinfak dan bersedekah dan mendapatkan ridho Allah dari hartanya yang banyak itu. Dan sering saya mengatakan bahwa orang yang susah untuk berinfak itu biasanya orang yang hidupnya merasa belum cukup. Itu yang sering terjadi. Namun orang yang sudah merasa hidupnya cukup, sudah qanaah, itu biasanya mudah untuk berinfak. Dan boleh jadi saudara kita, walaupun menurut kita masih kaya, sudah kaya, mungkin dia pun masih merasa belum cukup. Saya pernah membaca buku mengatakan orang muslim diharamkan memandikan dan menguburkan orang kafir. Bagaimana kalau dengan orang tua dan saudara kita sendiri, Ustaz? Apakah boleh kita datang juga dan mengikuti acara pemakamannya? Wallahu a'lam. Kalau dia adalah orang tua kita, sekedar hadir dan tidak mengikuti acara demi acara yang diselenggarakan atas dasar syariat, tidak syariat Islam, sekedar hadir saja karena kita adalah anaknya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau kita bepergian ke kota lain selama 1 bulan atau 15 hari, apakah kita boleh menjamak sholat kita secara selama bepergian itu? Karena pernah saya dengar yang dibolehkan menjamak hanya selama 3 hari saja. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan masa untuk menjamak dan mengqasar sholat hanya 3 hari, lebih daripada itu tidak. Dan ada yang mengatakan boleh lebih daripada 3 hari. Untuk saat ini, wallahu a'lam, saya masih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh lebih daripada 3 hari. Karena tidak ada ketentuan yang jelas dan tegas mengikat ketentuan 3 hari tersebut. Bila seseorang perempuan akan menikah, apakah disunahkan untuk mengadakan acara khatam Quran? Jawabannya tidak disunahkan untuk mengadakan acara khatam Al-Quran. Dan tidak ada acara khatam Al-Quran dalam agama kita. Jadi wanita yang mau menikah, seharusnya dia membaca bagaimana menjadi istri yang salihah, apa tanggung jawab seorang istri kepada suaminya, apa yang tidak boleh dia lakukan kepada suaminya, bagaimana kewajibannya nanti kalau menjadi seorang ibu. Bila seorang perempuan menikah terlebih dahulu dari saudari perempuannya yang lebih tua, apakah ada lafaz yang harus dikatakan pada kakaknya meminta izin melangkahi kakaknya, atau adakah adab tertentu yang harus dilakukan? Tidak ada apa-apa. Ya. Kalau kakak kita pun tidak ridho pada dasarnya, tidak menjadi penghalang kita untuk menikah. Jadi boleh saja adik lebih dahulu menikah dibanding kakak, dan tidak boleh ada keyakinan macam-macam di sini, sebagaimana keyakinan yang ada di tengah masyarakat kita. Kalau seandainya ada adik nikah lebih awal dari kakaknya, itu membuat kakaknya sulit untuk mendapatkan jodoh. Itu adalah tasya'um dan tatayur yang diharamkan oleh syariat. Tidak boleh. Kalau memang dia lebih dahulu dapat suami, silakan. Kita sebagai seorang orang tua melangsungkan pernikahannya. Tidak ada hubungan harus pernikahan harus sama dengan urut kelahiran. Tidak mesti harus kakak yang tertua dulu, baru setelah itu yang nomor 2, baru setelah itu yang nomor 3. Tidak ada dalam agama kita. Dan tidak ada lafaz-lafaz minta izin diajarkan dalam syariat. Apalagi ada adab-adab minta izinnya, sebagaimana diatur oleh adat istiadat kita. Di negeri kita adat istiadat, di sebagian negeri adat istiadat. Kalau adik-adik melangkahi kakaknya, kalau ada adik melangkahi kakaknya harus belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan itu. Dalam agama kita tidak ada, itu hanya adat istiadat. Bagaimana cara menghadirkan Allah di hati kita ketika kita sedang berdoa? Caranya adalah kita senantiasa menghayati dan meyakini Allah mendengar doa kita dan melihat keadaan kita. Itu caranya, bukan menghadirkan hati, menghadirkan Allah di hati maksudnya adalah bagaimana cara Allah bisa masuk ke dalam hati, bukan itu. Tapi benar-benar kita berdoa dengan penuh keyakinan dan perasaan Allah pasti dengar. Kita mendengar ucapan kita, melihat keadaan kita tersebut. Dan lebih hebat daripada itu adalah seolah-olah kita memang berdialog langsung kepada Allah. Itu perasaan. Kalau sampai kepada titik seperti itu yang dinamakan dengan ihsan. Ketika seorang sujud, dia benar-benar menghayati dia sedang sujud di hadapan Allah. Ketika kita sedang berbicara sekarang ini, saya akan berbicara dengan orang-orang yang ada di hadapan saya dengan penuh perasaan orang-orang yang di hadapan saya benar-benar menyimak, memperhatikan, melihat gerak-gerik saya, mendengarkan kata-kata saya. Allah juga demikian, bahkan lebih hebat daripada itu. Cuman perasaan kita yang sering lalai. Ayah saya sudah meninggal, apakah harta warisan langsung dibagi atau menunggu ibu meninggal dulu? Karena kebiasaan di tempat saya seperti itu. Bagaimana sebaiknya? Problem ini sering datang dalam rumah tangga kaum muslimin. Dan ketika kita selidiki akar permasalahannya ternyata ada pada titik bahwa ketika ayah dan ibu kita hidup, tidak tahu mana yang harta ayah dan mana yang harta ibu. Rumah tangga kaum muslimin sekarang ini banyak ditimpa oleh sebuah penyakit, ketidakjelasan mana yang harta suami dan mana yang harta istri. Dan itu salah satu kesalahan yang umum terjadi dalam rumah tangga kaum muslimin dan muslimat di dunia kita sekarang, di negeri kita sekarang ini. Suami dan istri tidak tahu mana yang harta suami, mana yang harta istri, tidak jelas. Nyampur saja. Sehingga ketika suaminya meninggal, bingung yang mau dibagi itu yang mana. Atau kalau istrinya meninggal, bingung yang mau dibagi itu yang mana. Kalau ataupun ada usaha-usaha berdua, bingung kepemilikannya. Seberapa yang punya suami, seberapa yang punya istri. Yang sebenarnya dalam agama kita, suami punya harta, itu harta suami. Istri punya harta, dan itu harta istri. Masing-masing punya harta masing-masing. Itu yang benar dalam agama kita. Oleh karena itu, ketika yang meninggal suami, bisa langsung dibagi. Sehingga dapatlah 1/8 untuk istrinya, 1/6 dari harta suami untuk ayahnya, untuk ibunya, sisanya untuk anak-anaknya. Kalau istrinya yang meninggal, 1/4 dari harta istri itu untuk suaminya, 1/6 untuk ayah dan ibunya, sisanya untuk anak-anaknya. Kalau anak-anak tidak ada, maka 1/4 dari harta suami untuk istrinya dan sisanya untuk ayahnya. Demikian juga sebaliknya. Kalau seandainya istri meninggal dan tidak punya anak-anak, maka 1/2 dari hartanya untuk suaminya dan sisanya untuk ayahnya. Setelah dibagikan juga, kalau ada ibunya, 1/6 untuk ibunya dan sisanya diambil oleh ayahnya. Namun pembagian itu kerap tidak bisa dilakukan karena harta itu tidak jelas yang mana punya suami dan mana punya istri. Kalau ada anak-anak, iya. Oleh karena itu, kasusnya ada dari sini, dari titik yang salah ini. Dan ketahuilah bahwa mencampur aduk antara istri dan suami itu adalah peraturan Belanda yang masih diwariskan di Indonesia. Dan peraturan ini sekarang banyak dihujat oleh orang-orang yang tidak mau rumah tangganya dicampur aduk antara harta suami dan istri. Namun sayang, protes itu bukan datang dari agama, namun datang dari merasa tidak adil saja. Ketika si istri kaya menikah dengan suami yang tidak kaya, jalan 3 bulan mereka bercerai, masa si harta istri yang banyak ini harus dibagi rata? Begitu juga sebaliknya, ketika yang kaya adalah suaminya, menikah dengan seorang wanita yang tidak memiliki harta yang banyak, masa sih ketika 1 tahun pernikahan mereka bercerai harus dibagi rata harta yang ada? Sehingga mereka menuntut ketidakadilan ini. Bahkan sebagian mereka pergi ke notaris membuat harta bawaan masing-masing, milik masing-masing, baru harta pencarian selama berumah tangga itu yang menjadi harta gonogini, rasanya ini yang adil. Tapi mereka masih salah. Yang adil itu adalah harta suami punya suami, harta istri punya istri. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, istri Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Nabi, saya wanita punya harta dan saya wajib mengeluarkan zakat. Sementara suami saya Abdullah bin Mas'ud miskin. Bolehkah saya berzakat kepadanya?" Kata Nabi, "Boleh." Ini menandakan bahwa di zaman Nabi, harta Abdullah bin Mas'ud punya dia, harta istrinya punya istrinya. Sehingga ketika istrinya berzakat, suaminya dapat zakat dari istrinya. Dan ayat tadi jelas, ketika suami meninggal, sekian dari harta suami untuk istri. Ketika istri meninggal, sekian dari harta istri untuk suami. Sekian untuk ayah, sekian untuk ibu, sekian untuk anak-anak. Ini menandakan bahwa ketika hidup, harta itu terpisah. Terpisah artinya, bukan dipisahkan kamar ini harta suami, di kamar ini harta istri, dipisah-pisah. Enggak seperti itu, tapi jelas kepemilikannya. Terpisah maksudnya adalah jelas kepemilikannya. Ada 3 mobil ini di rumah kita. Mobil pertama punya siapa? Punya suami. Mobil ketiga? Punya suami. Mobil kedua? Punya suami. Mobil ketiga? Punya suami juga, karena sini gak punya apa-apa. Atau sebaliknya. Mobil pertama punya istri, mobil kedua punya istri, mobil ketiga punya istri, suaminya tidak punya apa-apa. Atau 1, 2 punya suami, 3, 4 punya istri dan semacamnya. Jelas siapa yang punya mobil ini. Ini rumah-rumah siapa? Jelas, rumah suami kah atau rumah istri? Harus ada kejelasan. Sehingga ketika bercerai, tahu siapa yang keluar. Apakah kita bisa menjamin hidup kita tidak tanpa perceraian? Tak ada yang bisa menjamin. Karena perceraian itu ada dalam agama kita. Ketika rumah itu jelas, ini punya suami, rumah punya suami. Ketika tidak perceraian, istri yang harus keluar. Ini rumah suami. Sebaliknya juga demikian. Kalau rumah itu rumah istri, terjadi perceraian, suami angkat koper. Karena itu rumah istrinya. Istrinya berhak untuk berada tetap di rumah itu, dan dia tidak lagi berhak tinggal di rumah tersebut karena tidak diizinkan lagi secara syariat, karena bukan suami istri. Bahkan kalau jandanya pun rela mantan suaminya tinggal di rumah itu, enggak boleh. Ada juga orang yang seperti itu. Jadi ini yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, tinggal dikomunikasikan saja bersama keluarga, bersama ibu, bagaimana caranya. Kalau seandainya menunggu orang tua meninggal disepakati, maka insya Allah tidak apa-apa. Kalau disepakati untuk dibagi pun tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Apa beda iddah istri yang suaminya meninggal dengan yang bercerai? Apakah selama iddah boleh keluar dari rumah? Sebaiknya secara masa iddah dia tidak keluar dari rumah. Kecuali kalau memang tidak mungkin tanpa keluar, maka dia keluar seperlunya dari rumahnya ketika iddah. Apa beda iddah istri yang suaminya meninggal dengan yang bercerai? Yang suaminya meninggal, dia menanti 4 bulan 10 hari. Baru setelah itu dia boleh menerima pinangan. Adapun kalau yang ditinggal wafat, dicerai, maka dia iddahnya adalah 3 kali suci dari haid. 3 kali suci dari haid berarti enggak perlu harus 4 bulan. Mungkin 2 bulan setengah, 2 bulan 10 hari bisa. Tergantung kapan dicerai. Malah saya belum pernah memikirkannya. Mudah-mudahan kita bisa bertanya. Anak saya tidak mau sekolah, juga tidak mau taat kepada Allah, dan suka hura-hura dengan anak-anak orang kaya, sehingga saya sering marah-marah kepadanya. Saya katakan, kalau begini terus kerjamu, bagaimana kehidupanmu kelak? Bila orang tua sudah meninggal, kamu bisa susah mencari nafkah yang halal karena kamu tidak punya pendidikan dan keterampilan dan pemalas. Pertanyaannya, salahkah ucapan saya ini, Ustaz? Bila salah, apa yang harus saya ucapkan? Ada baiknya ketika kita menasihati anak, tidak dengan cara marah dan tidak dengan cara membuatnya semakin benci dengan kita. Karena sebenarnya nasihat, kalau kita kaji, itu datangnya dari kasih sayang, bukan dari emosi. Oleh karena itu, sering sekali kita menasihati anak, maksud kita menasihati, tapi yang sebenarnya kita lagi memarah-marahi, bukan menasihati. Nasihat yang benar-benar keluar dari hati dan kasih sayang yang tulus, insya Allah punya pengaruh kepada hati anak yang mendengarkannya. Oleh karena itu, nasihat saya kepada ibu yang bertanya, cobalah bangun nasihat dari hati ke hati. Tidak dalam keadaan marah dan tidak dalam keadaan emosi. Dan jangan kemudian mengajak dia berpikir, dan jangan kemudian menyalahkan dia terus, memberikan tudingan-tudingan-tudingan yang membuat dia semakin betah dengan kawan-kawan yang tidak pernah menuding dia, dan semakin muak dengan ibunya yang sering menudingnya. Biasanya anak-anak seperti ini, dia membutuhkan perhatian yang lebih di rumahnya. Dia membutuhkan belayan yang lebih di rumahnya, yang membuat dia bisa merasa lebih tenang dan aman di rumahnya, dan nyaman di rumahnya dibanding di luar. Wallahualam. Bolehkah kita memakai gigi palsu yang ditanam, dan bagaimana kalau sudah meninggal karena tidak bisa dibuka lagi, apa hukumnya? Jawabannya insyaallah boleh. Tidak apa-apa memakai gigi palsu walau ditanam, dan kemudian tidak haram hukumnya kalau tidak dicabut ketika kita sudah meninggal. Bagaimana cara untuk meluluhkan hati orang yang sombong karena hartanya agar dia sadar dan kembali ke jalan Allah? Tidak ada kekuatan manusia untuk mampu meluluhkan hati ini dan meluluhkan hati itu. Saya tidak tahu, karena yang bisa melakukan itu adalah Allah. Nasihat sejauh yang kita bisa sampaikan, kita sampaikan, baik melalui lisan atau melalui tulisan atau melalui buku-buku yang kita hadiahkan. Ya mudah-mudahan di antara nasihat tersebut ada yang sampai ke hatinya, dan dengannya Allah bukakan pintu hidayah. Suami saya hobi menembak burung, lalu dagingnya kami makan sekeluarga. Pertanyaan saya, halalkah burung yang kami makan karena sebelumnya tidak disembelih dengan menyebut nama Allah? Halal dengan syarat ketika suami mau menarik pelatuknya, baca bismillah. Itu syaratnya. Jadi kalau seandainya suami lagi mau nembak burung, entah itu balam, entah itu punai, entah apa namanya, ketika mau menarik pelatuknya, baca bismillah. Begitu jatuh, ambil, lihat. Kalau seandainya sudah meninggal, burungnya sudah mati, itu boleh dimakan. Kalau seandainya masih hidup, misalnya yang kena bahagian perutnya atau sayapnya, itu harus disembelih dengan membaca bismillah. Jadi seperti itu. Kalau seperti itu keadaannya, maka daging itu boleh dimakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa-apa yang disembelih dengan nama Allah dan menumpahkan darah, maka itu halal untuk dimakan. Disembelih di sini termasuk juga ditembak, tapi dengan baca bismillah dan menumpahkan darah. Pastilah burung yang terkena tembakan itu menumpahkan darah, maka itu halal. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, apakah anak laki-laki kita yang telah mimpi basah menandakan dia sudah balig dan dia harus mandi wajib? Jawabannya ya, menandakan dia sudah balig dan dia harus mandi wajib. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan menjalankan perintah dan syariat Allah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.